Oke, sambil dibagikan air, ini enaknya dikasih lagu apa lagi? Hah? Kincil kepalan. Coba-coba suaranya dites dulu. Pancene. Nyubala bang. Tawuran mana gak popo, wis mari tawuran opo. Eh, ora oleh tawuran. Lah iki tawuran nang kono. Ada SNP Indonesia, ada SPGM juga ada Kempar, Tasya, Rosmala, Nju, Pala. Thank you. Amit, ya. Sebentar ya. Mohon dengan hormat untuk penonton yang di atas makam keluarga besar Mbak Lurah, mohon untuk tulur. Turun, ayo Mas, ya. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Kuda Gresik. Cantik, bertalenta, goyangannya luar biasa, ya. Siapa dia kalau bukan Anjar Agustin Ju Palapa. Thank you. sabar, sabar. Ada Kembar, ada SPGM, juga ada SNP Indonesia, Rena, KDI, Ju, Palapa. Aku menunggu kedatanganmu. tepuk tangan dulu yang meriah, yang cinta damai SNP ku. Yes, iki sing abang-abang arep dhewe jenenge apa? Gempal. Kasih dulu tepuk tangan untuk keluarga besar Bapak Kepala Desa Mojobaron. Kei, artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Juragan onde-onde Mojokerto, ya. Mahasiswi cantik manis lagi, suaranya merdu. Ada Gempar, ada SPGM, juga ada Ramayana. Terima kasih Asa Soting, Eli Saltika, Ju Pala. Perasaan sampean dhewe lho wis ping 5, Mas. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya. Suaranya merdu, penggemarnya banyak sekali, bertalenta. Kasetnya banyak beredar di seluruh persada Nusantara. Ramayana Asa Suting, terima kasih. Juga ada SNP Indonesia, Andisa Rahma Nju Palapa. Thank you. tepuk tangannya semuanya mana dong buat New Palapa. Mojo Paron bergoyang, artis yang satu ini sering Anda tonton di layar televisi Anda. Di TV nasional, dia selalu berkarya. Ratu oplosannya Indonesia tuh. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Sudah cantik bodine sotok ngene. Wer wer. Wiwi Sakita Ju Palapa. Kita goyang lagi ya. Yeah. Selamat malam SNB Indonesia. Mau bicara soal musik, itu bagi penggemar musik. Hey, mata-mata di atas dunia, banyak orang yang bermain musik. Ada bermacam-macam jenis musik, yang kau pecah terasi. Musik yang kami berkenada, musik yang kami lama berada. Come on. dengarkan kami. Aman-aman disik, aman. Gak usah lempar-lemparan mas. Boten usah lempar-lemparan. Ya, kasihan, kasihan, kasihan. Oke, langsung aja teman yang kedua bareng New Palapa. Yuk, semonggo. Spesial buat Mojoparo, Gempar Community, para sahabat-sahabatku, SNB, SNB Indonesia, kita goyang bos. Laksana gelombang kalah. Artis mudanya Jawa Timur, asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Artis muda berbakat, biar sampean kagak penasaran. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada SPGM, ada Kembar Jihan Audi Ju Palapa. Seorang anak yang malang disiksa orang.

aku kelingan upokai yang tak goreng ning jaga kebak tulisan warna apa tondo isih perawan jenenge bubuk asmoro biyen ape tak go andung tresno tanpa bantal tanpa kuasa Yang di tengah bisa aman, bisa dingin lagi, iso adem nih hati nih, pikirnya iso jernih. Woi konco, woi konco, tidak nyanyi mari. Atu manggung utane terasan duwur di ambung sing nisor. Ora usah tawuran, ora usah, gak usah jotos-jotosan. Jotos-jotosan ya. Ora usah. Apring kuning mboyo lali sing nyuling ketawan. Ora usah tawuran kok ya. Kalau bersama dengan Ramayana, thank you, makasih. Yo. Yang di kanan jangan ikut-ikutan, yang di kiri juga jangan ikut-ikutan. Oh, Yang di tengah, sikat-sikat aja ya.